Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Semoga bisa tetap istiqomah ya. Sekarang sudah nyampe edisi ke mbuh lupa. Ndak niteni aku. Pokoknya kita istiqomah terus. Kalau kemarin pakai bahasanya Hindu, lama-lama keluar saktinya. Kalau pakai bahasa fisika, keluar dayanya. Kalau pakai bahasa sufi, keluar karomahnya. Entah dalam bentuk apa. Bagi mereka yang istiqomah, meskipun ngajinya malam-malam, baterainya tinggal 25%. Setengah-setengah ngantuk, goro-goro bal-balan. Ini juga sudah siap-siap mau nonton lagi kan? Iya. Jadi ya wis, pokoknya jaga sendiri kesehatannya. Bismillah. Saya bilang kemarin kita sudah dari timur, sekarang ke barat lagi. Sudah tak pesen dari minggu lalu. Agak siap mental ya. Ini agak ngobrak-abrik pola keberagamaanmu selama ini. Hari ini saya ngelatih kalian untuk siap melakukan kajian. Kalau dalam bahasa barat hari ini disebut non-faith based. Kajian yang basisnya bukan keimanan. Ini enggak banyak orang bisa. Di antara kelemahannya ilmuwan muslim itu adalah kesulitan kalau harus melakukan kajian non-faith based. Bukan karena dia enggak bisa, tapi karena umatnya enggak siap. Kalau dia berani melakukan kajian non-faith based, membebaskan akal pikirannya untuk mengobrak-abrik keimanan meskipun dalam konteks ilmiah, siap-siap nanggung resikonya. Dan resiko kalau masyarakat itu kan kejam. Ya kan, enggak cuma kamu diintimidasi tiap hari, kamu bisa karirmu mati, kamu bisa. Jangankan yang kayak gitu. Kamu coba di masyarakatmu yang NU, kutbahlah gaya Muhammadiyah, besok kamu enggak laku. Oh, itu bukan, itu belum non-faith based itu. Itu baru beda aliran. Kamu cuma ngomong ah ya ndak, si ah ada benernya juga. Oh, so alamat kamu. Mungkin di wah ini mesti sudah terkontaminasi si ah sedikit. Kalau saya di rumah agak, kalau ceramah apa khotbah agak bau-bau rasional. Ah, Muhammadiyah ya mesti. Ada yang bilang. Dan itu masyarakat. Maka tugas berat kita sebenarnya, setelah dirimu merasa punya bekal, sebenarnya enggak semata-mata bangun karir, tapi mengabdikan ilmumu untuk mencerdaskan masyarakat. Kalau kamu putus asa dengan yang tua-tua, garaplah yang muda-muda. Wis ben sing tuwa dinteni wae. Karena susah, garap orang tua-tua susah. Orang yang sudah jadi itu susah. Apalagi 40 ke atas itu susah. Biarkan sak senenge, izinkan mereka menikmati hidupnya. Nah, garaplah yang muda-muda. Mungkin mulai TPA, mulai PAUD, dibangun mentalitas yang bagus. Kalian ngerti sendirilah mentalitas yang bagus itu kayak apa. Maka kalian tak naikkan kelas sedikit, tidak cuma berhadapan dengan aliran, tapi berhadapan dengan isu-isu besar. Karena hari ini ateisme itu bukan lagi isu kuno, tapi isu aktual. Mulai banyak lagi filosof dan ilmuwan barat yang menerbitkan buku, nulis-nulis buku yang baunya ateis. Bahkan hampir semua kritikus agama, saya enggak ngomong semua ya, hampir semua kritikus agama itu bilang saya adalah seorang agnostik. Termasuk kemarin yang jadiin disertasi itu. Karena kebetulan kemarin saya bergaul dengan banyak sekali orang yang gayanya ini. Maka malam ini tak jadiin tema pertama ketika kita kembali ke barat. Tak bagi tiga. Mungkin malam ini ateis, minggu depan mungkin yang agnostik, minggu depannya lagi saya ingin ngomong teodisi. Teodisi itu orang yang tidak percaya Tuhan karena dianggapnya dunia ini rusak, banyak kejahatan, banyak kekacauan, di mana Tuhan? Nah, itu teodisi. Kamu kan sering gugat kayak gitu. Di Nepal ada gempa sedahsyat itu. Meskipun kamu menampilkan foto masjidnya selamat, mending orangnya yang selamat, enggak apa-apa masjidnya roboh. Ya kan, kamu kok bangga masjidnya selamat. 5.000 orang selamat, alhamdulillah, daripada masjid itu sing selamat. Pasar Johar kebakar sedahsyat itu, Quran selamat. Mbok mending Qurannya beberapa agak enggak selamat, tapi kios-kiosnya selamat, ya mending kiosnya. Ya kan, kamu mikirnya kok kuali. Oke, itu nanti kita ketemu di teodisi. Malam ini kita belajar pelan-pelan aja, enggak usah yang dahsyat-dahsyat. Ini semacam pengantar ateisme, biar kalau ada orang ngomong ateis-ateis itu apa, ya ngertilah. Kan, iya, karena sekarang kan kadang-kadang kamu banyak loh di sekelilingmu 1-2 mahasiswa yang gaya pakai istilah ini. Saya ateis saja, Pak. Saya kafir liberal. Nah, kamu kan sering pakai istilah itu. Oke. Bismillah. Kita lihat yang pertama apa? Istilah. Kita luaskan wawasan dulu ya dengan semesta istilah. Mungkin kebetulan kamu buka buku bahasa Inggris atau buku filsafat agama, ada banyak istilah yang konotasinya mengarah pada ateisme. Ateisme sendiri oke. Ada istilah non-teis. Kalau non-teis itu berarti tidak ada hubungannya dengan teis, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, atau tidak pakai Tuhan, itu non-teis. Kalau ateis kan definisi umumnya tidak percaya Tuhan. Kalau non-teis, tidak pakai Tuhan. Ayo kita diskusi tentang alam semesta, tapi non-teis ya. Itu bisa. Makanya Buddha itu kadang-kadang disebut agama yang non-teis. Terus ada juga istilah anti-teis. Anti-teisme. Kalau anti-teisme itu ateis, tapi punya kecenderungan provokatif. Tidak sekedar tidak percaya Tuhan, dia juga menyerang doktrin-doktrin ketuhanan. Antiteis itu dekat dengan ateisme yang aktif atau ateisme yang kuat. Kan ada ateisme yang lemah. Ateisme yang lemah itu pokoknya aku tidak percaya Tuhan, titik. Tidak ngomong-ngomong ke orang juga tidak apa-apa, sih penting aku ora percaya. Ora ono Gusti Allah ginti. Itu ateis yang lemah. Ateis yang kuat itu biasanya coraknya antiteis. Ada antinya di depan. Jadi tidak sekedar kafir, tapi juga provokatif, bahkan destruktif. Makanya Dajjal itu kalau di dunia Kristen disebut antikris, antikristus, anti ya anti mesiah. Oke, itu antiteis. Jadi dibedain ya kalau pakai istilah. Kalau yang ateis itu yang tidak percaya, titik. Kalau yang non-teis itu yang tidak ada hubungannya, tidak perlu dibahas, sama antiteis. Kalau antiteis ini ya sudah, nah mungkin nyerang, nantang debat, aksinya provokatif, itu antiteis. Terus ada lagi apateis. Ya, apateisme itu beda sama ateis dalam aspek dia praktikal. Nanti ada penjelasan agak panjang. Jadi pragmatis ateisme itu namanya apateis. Ateisme praktis itu namanya apateis. Misalnya kamu ngakunya percaya sama Allah, tapi kamu juga maling, kamu juga Quran aja dikorupsi, kamu juga, itu ateis. Orang haji aja duitnya dihabisin, dikorupsi buat haji, bagi-bagi buat keluarganya. Itu kalau pakai teori ini namanya ateis. Batinnya sih ngaku percaya Tuhan, tapi perilakunya enggak. Hari ini kan banyak orang jenis itu. Percaya sahabat sih percaya, Allah ada sih pak percaya, tapi kelakuannya ngalah-ngalah yang kafir, ngalah-ngalah yang murtad. Itu apa ateis? Practical atheism. Ada agnosticism. Agnosticism itu agak gandeng sama antiteism. Cuma agnosticism itu sifatnya skeptis. Tidak percaya orang bisa ketemu Tuhan dengan akalnya. Tidak percaya orang bisa memahami Tuhan pakai akalnya. Tidak percaya orang bisa ngerti tentang Tuhan. Itu agnostik. Akal tidak akan mampu memahami Tuhan. Manusia tidak akan bisa menangkap Tuhan. Jadi ya, nah, itu agnostik. Sifatnya cenderung epistemologis. Kalau ateis ini cenderung praksis, cenderung urusan percaya tidak percaya. Tapi kalau agnostik ini urusan pengetahuan, yang sifatnya skeptis. Tidak mungkin lah orang bisa memahami Tuhan. Yang kamu sembah itu kan cuma persepsimu, definisimu sendiri-sendiri tentang Tuhan. Itu agnostik. Ada lagi yang enggak pakai A tapi pakai I. Ignosticism. Ignosticism ini nanti kita ketemunya dengan positivisme logik. Minggu depan kita ngomong ini agnosticism. Termasuk ignosticism. Definisinya adalah non-cognitive theology. Semua yang diomongkan oleh agama, khususnya tentang Tuhan, itu meaningless, enggak ada gunanya, enggak masuk akal. Itu agnosticism. Jadi masih dekat sama agnosticism. Kalau yang bawah-bawah itu istilah-istilah populer yang sering dipakai di buku-buku. Misalnya anti-religion. Anti-religion ini kadang-kadang tidak sama persis dengan ateis. Hari ini banyak orang barat yang punya jargon religion no, spirituality yes. Beragama tanpa Tuhan banyak. Tidak senang dengan agama formal. Tapi kalau Tuhan, kalau spiritualitas, ya tidak apa-apa. Kenapa tidak senang agama formal? Karena dogmatis. Ngatur hidup yang kadang-kadang tidak kontekstual. Ya seperti kritiknya orientalis pada agama-agama kan itu, apalagi Islam. Islam itu kan agama yang paling sering dituduh totaliter. Totaliter itu berarti agama yang ngurusi kehidupan dari A sampai Z. Kamu kan merasa bangga kalau dibilang Islam itu lengkap, ngurusi mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai kamu kecil. Itu justru dikritik oleh orang Barat. Agama yang totaliter itu mandek, tidak berkembang, karena sudah dipatenkan semua. Ya kan, mulai urusan kencing sampai urusan itu kan diatur. Zaman saya dulu di pondok, kalau kencing harus jongkok, kakinya diangkat dikit yang sebelah, kan gitu. Enggak boleh ngadep kiblat. Terus kalau sudah mau selesai harus dehem dua kali biar tuntas. Loh, kalau kamu ngaji kitab kuning ada itu. Jadi harus jongkok, kakinya diangkat sebelah. Terus kalau bisa pakai baju, jangan celana, tapi semacam sarung, jadi diangkat gampang. Kalau celana ya dicopot semua, jangan ngadep kiblat. Dan setelah mau selesai dehem dua kali biar tuntas. Diatur sampai sedetail itu. Ini kan mandek dalam arti gimana? Kalau kamu ke hotel, kamu ke mall, kamu mau kencing sambil nongkrong itu, kamu bisa dipukuli sama cleaning service-nya. Karena tempat kencingnya enggak untuk kencing jongkok. Ya kan? Kan ada pak yang buat orang buang air itu yang ada kamarnya. Iya, tapi kan tetap konstruksinya gak sama dengan teologimu. Dan kamu juga gak nyamin bisa kan pakai itu. Biasanya kalau kamu keluar kan basah semua. Biasanya gue cedok, gue semprot, cuas, mesti terles kafe. Oke, itu anti-religion. Jadi gak setuju dengan agama formal, karena itu tadi sok ngatur, totaliter, orang jadi gak bebas. Agama ya jangan terlalu usil lah maunya mereka. Diurusi aja spiritualitas, kalau diurusi semua lah zaman berubah. Realitas ini dinamis nih. Gimana kalau sudah dipaten harus kayak gitu? Susah. Makanya terus mereka jadi anti sama agama formal. Ini kan yang terus mati-matian diupayakan para pembaharu dengan ijtihadnya, dengan melenturkan cara berpikir, dengan membuka lebar-lebar pemikiran baru, epistemologi baru. Arkun, Hasan Hanafi, dan kawan-kawan mati-matian kan memperjuangkan agar agama formal ini tidak totaliter. Agar orang tidak memedomani letter-letternya, tapi visinya. Kenapa sih kok kencing sampai segitunya ya? Yang biar bersih dan tuntas, nggak jadi masalah. Jangan-jangan kalau kamu kencing berdiri, dimasukkan lagi, keluar lagi. Kan visinya di situ. Nah sekarang ada alat kencing yang model itu, ya kalau sudah bisa tuntas, ya nggak apa-apa mungkin berdiri. Karena kalau kalian duduk di situ kan malah susah. Kayak WC, kamu biasa jongkok, dikasih WC duduk, ya kamu tetap jongkok aja. Ya kan? Itu susah. Ya itu masih mending. Saya punya teman gak ngerti, dianggap tempat kencing itu dianggap tempat berak. Jadi begitu dia pingin itu, di situ. Oh, cleaning service-nya kan ya bisa marah luar biasa itu kan. Nah itu kan zaman berubah. Kalau kita tidak berubah, kayaknya masih totaliter, dari orang jadi bingung dengan agama formal. Maka terus muncul anti-religion. Mirip dengan irreligion. Kalau irreligion itu sudah putus habis dengan agama. Agama itu tidak ada gunanya. Agama itu destruktif. Ada lagi istilah non-believer. Non-believer itu orang yang tidak beriman. Ini sebenarnya istilah teologis. Sifatnya dogmatis. Non-believer ini mainnya nanti di kategori dan konflik dan debat. Siapa yang masih tergolong believer, siapa yang tidak tergolong believer. Itu nanti ada temanya sendiri. Dan yang terakhir, yang sering disambungkan dengan ateisme itu secular humanism. Humanisme yang sekuler. Ini jasanya, bukan jasanya, diawali oleh Sartre, existential humanism, yang digabung dengan teorinya Immanuel Kant. Lahirlah secular humanism, humanisme sekuler. Kenapa sih sekuler? Karena sekuler itu kan agama urusan agama, dunia urusan dunia. Sekuler kalau dibiarkan, apalagi diradikalkan, dia pasti akan jadi deistik. Deistik itu percaya sih sama Allah, percaya sih sama Tuhan, cuma Tuhan sekarang enggak ada gunanya. Alam semesta sudah bekerja sesuai aturannya, sudah ada sunatullahnya, sudah ada polanya. Allah sekarang sedang di Lauhil Mahfudz sana, mungkin enggak tahu lagi ngapain. Mungkin lagi nongkrong apa nonton sepak bola, pokoknya dia enggak ngurusi dunia, sudah ada sunatullahnya. Itu deisme, bisa jadi kelanjutannya sekularisme. Deisme lama-lama bisa melahirkan agnostisisme. Ketika Tuhan semakin jauh, semakin disakralkan, orang lama-lama jadi ragu. Apa iya sih Tuhan ini ada benar? Alam semesta ini mungkin dulu enggak dari Tuhan. Kok ini ada kebetulan-kebetulan kosmis yang sifatnya evolutif, struggle for the fittest, yang kuat yang menang dan lahirlah alam ini. Jadi bukan dari Allah sebenarnya, itu bikin-bikinan kita aja. Dari sekuler jadi deis, jadi agnostik, ya nanti ujungnya tetap jadi ateis. Makanya kenapa banyak orang nyuruh hati-hati sama sekularisme. Karena kalau tidak hati-hati, sekularisme di satu titik bagus, nyuruh kita profesional, enggak cengeng, mandiri. Tapi di satu sisi, hati-hati memposisikan peran Tuhan. Karena semakin lama dia bisa semakin terpinggirkan, semakin tidak penting. Hari ini kan bisa kamu rasakan sejauh mana Tuhan itu penting. Paling kamu butuh kalau pas lagi ada masalah, ya kan, kalau pas lagi sakit baru ingat Tuhan. Kalau pas lagi mau ujian baru mikir berdoa. Kalau pas lagi selalu begitu, ndak vital. Nah, itu sekuler humanism, humanisme sekuler. Dan sekarang banyak lembaga-lembaga di barat yang sebenarnya dia ateis, cuma pakai istilah humanisme atau sekularisme. Tokoh-tokohnya biasanya agnostik. Nah, jadi kalau kalian lihat istilah-istilah itu di buku-buku atau di internet, pasti tidak akan jauh konotasinya dengan ateisme. Ini jenisnya yang tak sebut tadi. Secara akademis ada namanya negatif ateis, lawannya positif ateis. Ada strong ateis, lawannya weak ateis. Ada implicit ateis, lawannya explicit ateis. Definisinya sama. Tergantung ilmuwannya pakai istilah. Kalau kamu gak suka dengan istilah itu, pakai istilah sendiri aja. Definisinya sama. Lumayan kan kamu nyumbang istilah badi terkenal. Tapi karepe podo. Lu kadang-kadang ilmu itu gitu. Kemarin kamu belajar misalnya eksistensialisme, Sartre kah, Heidegger kah, Nietzsche kah, jane karepe padha. Cuma dengan bahasa yang berbeda. Makanya ini tak definisikan sama aja, jane karepe strong, negatif, dan seterusnya. Itu definisinya sebenarnya yang satu sekedar tidak percaya. Kalau yang kedua tidak percaya dan punya bukti. Kalau yang satu pokoknya aku tidak percaya Tuhan titik. Kalau yang satu aku tidak percaya Tuhan, ini lo argumenku. Jadi yang satu bisa menunjukkan buktinya, yang satu hanya diyakini saja. Sama kayak agama sebenarnya, sama kayak teis. Teis juga ada yang positif, ada yang negatif, ada yang strong, ada yang weak. Kamu kan percaya pada Allah titik, ada yang pinter percaya pada Allah dan aku punya buktinya. Bukti itu biasanya rasional. Makanya namanya, kalau dalam bahasa Arab namanya burhan, demonstrasi. Kenapa disebut demonstratif? Karena diekspos, ditunjukkan, didemonstrasikan gimana alur rasionalnya sehingga pikiranmu seperti itu. Kalau di wilayah ini bukti, di wilayah keimanan ini buktinya enggak boleh kamu bilang aku iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Lah kok kamu percaya pada Quran? Karena Quran dari Allah, itu bulat. Jadi iman pada Allah, buktinya apa? Quran. Lah Quran aja kamu percaya kenapa? Karena dia dari Allah. Nah itu kalau di logika namanya tasalsul. Jadi maka iman pada Allahnya enggak boleh bukti Quran, harus ada bukti rasionalnya. Baru setelah Allah tegas dia ada secara rasional ada, kan dia menurunkan wahyu, nah itulah Quran. Kamu percaya Allahnya dulu baru Qurannya. Jadi tidak bisa bukti yang lebih rendah. Kenapa kamu percaya Allah? Karena ada di Quran. Lah kenapa kamu percaya Quran? Karena dari Allah, itu tasalsul. Tasalsul itu bulat. Kayak orang ngomong sapi adalah lembu dan lembu adalah sapi, podoai. Itu namanya bukan bukti, tapi ngulang-ulang. Kalau bukti ya harus disusun. Nanti pada saatnya akan ada sesi pembuktian adanya Tuhan setelah dihancurkan habis-habisan di 3-4 pertemuan awal. Sengaja tak balik, karena kalau tak awali dari bukti adanya Tuhan, terus yang terakhir-terakhir ateis, yang nyantol di kepalamu ateisnya. Jadi tidak apa-apalah. Biar aja nanti ini setelah menghancurkan Tuhan terus puasa ya, kamu tobatlah 1 bulan. Nanti jawabannya setelah puasa. Semua yang tak omongkan ini nanti ada sudah bantahannya, ada jawabannya. Cuma ya ada sesi yang lain untuk ngomong tentang kritik pada ateisme. Oke. Nah, ada 2 jenis ateisme, ateisme teoritis dan ateisme praktis. Kalau ateisme teoritis nanti ngomong argumen-argumen, karena tadi punya argumen. Kalau ateisme praktis itu tadi yang disebut apateisme. Bukti paling mudah seorang apateis adalah orang yang menjalani hidupnya tanpa Tuhan, bahkan tanpa percaya pada hal-hal yang supranatural, paranormal. Karena biasanya orang ateis itu hanya percaya pada yang bisa dibuktikan secara positif. Positif itu berarti yang masuk akal dan material. Jadi kalau ada orang yang dipikir hanya materi aja, itu berarti Tuhannya hilang. Itu orang menghayati hidup tanpa Tuhan ikut terlibat. Itu namanya apateis. ateisme praktis mungkin orangnya sendiri tidak bilang seperti tak bilang tadi, nggak bilang aku ateis, tapi gaya hidupnya ateis. Tidak percaya Tuhan, tidak percaya yang gaib-gaib, tidak percaya yang supranatural, jin, setan, uji nyali, dua dunia, tidak percaya belas. Apalagi yang kayak gitu. Di situ, kalau di textbooknya, yang pertama cirinya adalah melakukan apapun tanpa motivasi religius. Jadi tanpa motivasi religius itu misalnya ini perintah Tuhan loh, enggak. Kalau dia bantu orang, yo, karena secara moral dianggap itu moral baik. Bukan karena ini ada di Quran loh, ini ada di hadis loh. Itu ciri pertama. Jadi ketiadaan motivasi religius. Orangnya enggak mesti jelek. Bisa jadi lebih bagus dia daripada kamu yang beragama. Cuma perilakunya yang bagus itu tanpa motivasi agama. Terus yang kedua, dia enggak pernah mau capek-capek mikir tentang Tuhan. Ini yang praktis ya, karena dia kalau ada orang tanya, kok kamu mau sih jadi orang ateis? Tuhan itu kan bisa dibuktikan, lihatlah alam semesta. Dia enggak mau. Sudah, aku enggak mau mikir, pokoknya enggak percaya. Daripada kamu capek-capek ngajak aku debat, kalau sudah enggak percaya, ya sudah. Itu ateisme praktis. Yang penting dia menghayati hidupnya tanpa ada Tuhan. Yang kelanjutannya, kenapa dia tidak mau diajak diskusi tentang Tuhan? Karena di samping itu hal-hal tentang agama, tentang supranatural dia abaikan, tidak penting. Kenapa kok dianggap tidak penting, tidak mau diskusi? Karena dia memang tidak tahu. Bukan ahli ilmu, bukan ahli filsafat. Dia praktisi ateis. Nah, susah ya. Kerjaanmu apa? Praktisi, Pak. Praktisi ateis. Enggak enak ya, kan? Langsung bayari. Kamu bisa dipenjara kalau di Indonesia katanya enggak boleh ateis. Jadi, saya bilang tadi, secara definisi itu, kita yang ngaku teis, percaya pada Tuhan, kalau mau jujur, sebenarnya kadang-kadang kita melakukan ini, ateisme praktis. Tuhan sering hilang dalam hidup kita. Tuhan sering tersisihkan. Nah, itu ateisme praktis. Yang kita dewa-dewakan ambisi kita, hasrat kita, ego kita, keinginan kita, berarti Tuhan hilang. Bukan keinginan Tuhan yang kita bela, tapi kadang-kadang ego kita yang sudah terlanjur memahami agama sebagai A, sebagai B, dan itu kita anggap maunya Tuhan. Tuhannya sendiri tersisihkan. Jadi hati-hati, meskipun kita ngakunya ndak ateis, tapi dalam kategori ateisme praktis ini, jangan-jangan kita sering jadi pelaku. Ya kamu tinggal mempresentasi sendiri deh, hidupmu yang 100% itu kira-kira Tuhan terlibat berapa persen. Kadang-kadang sholat aja Tuhan gak terlibat sama sekali. Mulai Allahu Akbar sampai salam itu loh, enggak merasa sama sekali bahwa Allah itu hadir. Pokoknya formalitas Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, gitu. Kamu suara dari luar masih masuk, ada orang ngomong apa juga masih mikir, wah, habis sholat mau tak jawab itu. Aku ngerti, pokoknya. Iya kan? Kadang-kadang kan gitu. TV juga masih kedengaran. Tiba-tiba ingat laptop belum dicas, Allah, bahkan dalam sholat aja Allah gak hadir, apalagi nonton sepak bola. ya kan? Kalau misalnya Ronaldo mau ngeguling terus enggak jadi, kamu bilang astagfirullah apa bilang as? Apa? Ya, asliannya apa astagfirullah? Itu membuktikan Allah hadir apa enggak? Itu makanya hati-hati. Kalau ateisme teoritis pasti enggak, tapi kalau ateisme praktis hati-hati. Jangan-jangan hidup kita bisa lebih 50% ateis. Karena kita sisihkan Allah. Orang yang enggak ateis praktis itu mau minum misalnya, kira-kira Allah ridhonya itu minum gaya apa ya? Nah, itu Allah hadir waktu minum. Yuk sekarang aja yang tadi enggak. Mau ngaji, kesadarannya kesadaran Allah. Kira-kira Allah ridho ngaji itu yang kayak gimana ya? Mau apapun, nah itu berarti terhindar dari ateisme praktis. Kalau ateisme teoritis, ini ngomong tentang teori mengapa aku tidak percaya Tuhan. Itu ateisme teoritis, sudah ngomong argumen-argumen. Argumennya ada argumen epistemologis, ada argumen kosmologis, nanti banyak argumennya. Orang yang percaya Tuhan kan juga gitu, mengusung argumen-argumen. Ya besok kita akan ketemu. Itu tak kasih contoh aja, kalau orang yang percaya Tuhan ada argumen from design. Lihatlah desainnya alam semesta ini, enggak mungkin kebetulan kan. Itu argumen. Atau argumennya Pascal. Pascal yang filosof juga punya argumen, namanya argumen judi, argumen gambling. Iya, kamu percaya Tuhan kenapa ya? Gambling aja. Kan enggak ada ruginya percaya sama Tuhan. Aku beriman, untung, punya banyak keuntungan, punya teman banyak, punya sifat baik. Seandainya besok mati, kok ternyata Allah enggak ada, ya enggak apa-apa, aku sudah untung banyak. Kamu yang enggak percaya juga enggak apa-apa juga kan kalau sudah mati. Tapi kok ternyata Allah itu ada, nah, aku selamat. Kamu masuk neraka. Nah, itu Pascal, argumen judi, ateisme teoritis. Kita lihat argumen. Argumen yang pertama adalah yang sering dipakai oleh orang-orang ateis. Ini nanti akan kita mentahkan semua, cuma belum saatnya saya mentahkan, kamu pahami dulu. Biar ngerti dulu. Durung-durung mau coba kritiknya kan tidak enak. Yang pertama adalah argumen imanensi akal. Dalam arti kesadaran tiap orang itu sejangkau intelektualitas dan lingkungannya, termasuk tentang Tuhan. Tuhan yang ada di kepalamu dengan Tuhan yang aku pahami mungkin coraknya berbeda, gayanya mungkin beda. Mungkin ada orang, ya biasanya karena saya belajar filsafat, mungkin lebih menekankan Tuhan yang penyayang, maha pengampun. Sementara yang belajar ilmu hukum, ilmu syariah, ilmu fikih, mungkin Tuhan itu maha adil, maha penyiksa, mau keliru sidik, sikat melebur neraka misalnya. Itu kan beda, yang satu Tuhan yang adil, yang satu Tuhan yang pemaaf. Itu kan konsep kita beda. Dan Tuhan, karena kamu ada filosof, saya lupa namanya, dari Yunani, yang dia bilang Tuhan dalam konsepnya manusia ya mesti sosoknya mirip manusia. Saya tidak tahu, katanya filosof ini, mungkin Tuhan di versinya kuda ya mungkin ya kayak kuda, Tuhan versinya bebek mungkin ya kayak bebek. Pokoknya bahasanya dia gitu. Tuhan yang ada di kepalamu kan kira-kira misalnya disuruh gambar kan kamu mirip-mirip manusia kan, kayak manusia. Mungkin dulu kamu kecil, sekarang agak takut kalau saya bilang gambar, tapi pasti kamu punya gambaran. Mungkin tinggi, besar, punya jenggot, pakai jubah putih di atas, lihat ke bawah, lihat. Mungkin gitu gambarannya. Seandainya disuruh gambar, meskipun sekarang takut gambar, tapi kan manusia. Malaikat pun ya kamu gambar kayak manusia kan. Kakinya dua, ya, punya sayap. Pokoknya sosok utamanya manusia. Bahkan iblis, setan, jin aja kan manusia kan di kepalamu. Meskipun kamu tambahi tanduk, kamu tambahi ekor, tapi kan basis wujudnya manusia. Kenapa? Ya itu akalmu, kalau katanya David Hume. Yang bisa kamu lakukan kan cuma menggabung-gabungkan ide-ide yang ada di kepalamu, gagasan-gagasan yang ada di kepalamu. Itu yang dijadikan argumen pertama oleh orang ateis. Lain Tuhan yang beda-beda kayak gitu ya berarti tidak jelas kan, berarti Tuhan itu kayak gimana? Lah kok kamu sembah? Nah, itu yang pertama dikritik oleh orang-orang ateis. Yang kedua, teori agnostisismenya Immanuel Kant. Immanuel Kant kan dikenal sebagai filosof yang bilang bahwa agama tidak akan bisa ketemu sama filsafat, sama ilmu. Agama punya jalur sendiri, agama adalah sesuatu yang berbeda. Ya, itu bisa dipahami berarti kayak di kalimat-kalimatnya kan, sisihkan sedikit dalam dirimu ruang untuk agama. Tapi nama lain dari kalimat ini adalah berarti agama adalah sesuatu yang gak bisa dipahami manusia. Dan cara berpikir model Kant ini nanti ketemunya di agnostisisme. Sebenarnya Kant ingin secara simpel bilang agama itu urusan percaya gak percaya, titik. Tapi bagi para filosof, bagi para pengkaji agama, agama kan gak bisa kalau cuma di stop. Pokoknya percaya opora, arah percaya yowis, percaya yowis. Dia ingin masuk lebih dalam pasti. Kalau modelnya kan berarti memang benar. Agama itu gak bisa dipahami manusia. Gak bisa diakses secara ilmiah, secara filosofis. Maka jadilah kalau gitu sesuatu yang gak bisa kita pahami lah kok kita sembah. Sesuatu yang gak bisa kita akses kok kita minta tolong untuk keselamatan hidup kita. Gak cuma di dunia tapi nyampe akhirat. Itu argumen kedua. Oke, semoga rekamannya gak potong-potong ya. Kalau potong-potong orang salah paham dengerinnya. Kamu juga jangan ngantuk. Nanti ngantuk nangkupnya salah, kamu ceramahnya gak lengkap. Terus yang nomor 4, skeptisismenya David Hume. Nanti yang dikenal sebagai teologi natural. Basisnya memang empirisisme yang cenderung material. Jadi gak percaya sesuatu yang tidak bisa diakses secara empiris. Kalau ada sesuatu tidak bisa diakses secara empiris, kok dianggap ada? Itu pasti permainan akal manusia sendiri yang memproyeksikan, yang bikin-bikin. Kalau enggak malah ngarang. Termasuk apa wis yang kamu anggap gak ada barangnya, rasa sakit kah, apa kah, itu kan ada manifestasi fisiknya pasti. Kalau enggak, orang kan gak percaya. Dipukul misalnya, sakit, itu kan ada manifestasi, mungkin merah kah, mungkin ada suaranya pluak, mungkin ada, itu kan manifestasi fisik. Dan itu menunjukkan ajaran rasa sakit. Kalau gak ada itunya, ya skeptis. Bisa ya, bisa enggak. Perlu bukti yang lebih kuat. Makanya katanya David Hume, ya kebanyakan agama itu hampir semuanya isinya kan hal-hal gaib. Kalau enggak gagasan tunggal, ya gagasan kompleks, seperti tak bilang tadi. Jadi cara berpikir yang menggabung-gabungkan ide lama yang sudah ada, termasuk tentang hal-hal yang sifatnya eskatologis, gaib, jin, setan, kan gitu. Setan itu kan di kepalamu selalu ada tanduknya, terus giginya apa, ada siungnya, karena kamu anggap setengah hantu, matanya merah. Terus itu kan gagasan-gagasan tentang apa yang kamu gabung jadi satu, lahirlah wujudnya setan. Gondorwo misalnya, wah, pokoknya gondorwo ya tinggi, besar, bulunya panjang. Itu kalau kamu cermati nanti lahirnya gagasan kompleks kalau David Hume. Ada gagasan tertentu yang digabung-gabung jadi satu, lahirlah satu entitas. Kolam susu, itu kan gagasan tentang kolam plus gagasan tentang susu digabung. Di bumi ini hanya zaman dulu ada kolam susu, sekarang mungkin tidak ada. Kolam madu apalagi, di Arab aja tidak ada, adanya di surga. Itu kan gagasan kompleks. Siratal mustaqim, seperti rambut yang dibelah tujuh. Itu kan gagasan tentang rambut sama gagasan tentang membelah-belah. Digabung jadi, kalau rambut dibelah tujuh dahsyat mungkin ya, apalagi tajamnya ngalah-ngalai. Itu kan gagasan kompleks katanya David Hume. Malaikat yang kamu bilang tadi pakai jubah, jubahnya warna putih, pakai sayap, terus di kepalanya ada lingkarannya. Kenapa di kepalanya ada lingkarannya? Untuk menunjukkan beda alam, Pak. Kayak orang mati. Kok pakai sayap? Karena katanya bisa mengitari bumi. Dalam waktu sekian detik bisa memutari bumi. Kalau memutari bumi kan harus terbang, Pak. Kalau jalan kaki enggak mungkin, Pak. Ah, untuk bisa terbang kan harus punya sayap, Pak. Oh, itu David Hume. Gagasan kompleks yang bermain. Termasuk juga mungkin pikiran-pikiranmu tentang eskatologi surga neraka. Isinya surga sekarang mungkin kayak hotel bintang 5, ada spring bed terbaik, pelayan-pelayannya luar biasa, ada kayak gitu kan gambarannya. Kalau di neraka ya semua latukang ada di sana, mulai dari palu, bergaji, lenggis, apalagi rantai, suono kono kabe. Itu lah barang sini semua kamu impor ke sana. Iya kan? Oke. Itu David Hume, argumennya orang ateis keempat. Yang kelima, argumen epistemologisnya orang ateis adalah agnosticism. Semua katanya orang positivisme logik, saya bilang tadi, ini akan kita bahas agak serius minggu depan. Semua istilah-istilah yang ada hubungannya dengan Tuhan, itu kalau katanya positivisme logik itu meaningless. Meaningless itu tidak bisa dijelaskan. Tuhan itu maha bijaksana. Susah menjelaskan maha bijaksana itu gimana ya. Atau maha, semua kan dikasih maha kalau Tuhan. Maha baik. Maha baik aja kan sudah luar biasa. Baik 100% misalnya, itu spol wis. Tapi ini ada maha baik. Terus menjelaskannya jelimet. Dan penjelasan semacam itu katanya positivisme logik tidak memadai. Meaningless. Buang energi sia-sia, tapi tidak bikin paham. Orang hanya disuruh percaya atau tidak percaya. Dan setiap orang memahaminya sesuai gambarannya sendiri-sendiri. Nah, itu argumennya positivisme logik secara epistemologi. Jadi argumen epistemologisnya ateis ada 5. Yang pertama versi tadi, imanensi subjek, yang setiap subjek menghayati dunianya secara berbeda. Yang kedua, rasionalismenya kan yang mengarah pada agnostisisme. Yang ketiga, skeptisismenya Hume. Dan yang keempat, ignotisisme. Terus, argumen metafisik. Argumen metafisik ini, karena rata-rata orang ateis itu materialis, maka mereka cara berpikirnya adalah monistik, atau pasnya realisme monistik. Jadi alam semesta ini hakikatnya cuma satu, yaitu materi. Karena itu semua yang di luar materi itu tidak hakiki, termasuk yang diomongkan oleh orang-orang yang beragama. Itu argumen metafisika, kosmologinya. Jadi karena realitas ini dasarnya adalah materi, maka yang bukan materi berarti palsu, atau yang tidak punya karakter materi itu pasti tidak hakiki. Lawannya materi kan mental, pikiran, rohani, semua adanya di manusia. Berarti kalau ada produk-produk non-materi, itu pasti rekayasanya manusia. Itu argumen metafisiknya. Kalau ada hal-hal yang gak bisa diakses, gak bisa disentuh, kok dianggap ada, itu pasti biang keroknya manusia. Termasuk Tuhan, jin, setan, kuntilanak, gondoruwo, dan kawan-kawan. Itu kan gak bisa diakses semua secara materi. Kamu moto aja kan nunggu kebetulan dulu, atau nunggu rekayasa dulu, baru ada fotonya gondoruwo, fotonya jin, fotonya setan. Itu katanya orang tadi salah, itu bikinan-bikinan. Itu mesti bokal gawenya manusia. Oke, itu argumen metafisik. Yang ke selanjutnya, argumen koherensi. Argumen koherensi itu yang dikritik adalah konsistensi Tuhan dan sifat-sifatnya. Tuhan itu kadang-kadang orang-orang monoteis, katanya orang ateis, menjelaskannya kontradiksi. Tuhan yang maha penyayang, tapi dia juga maha penyiksa. Rahman Rahim, tapi syadidul iqab. Itu kan kontradiksi kalau katanya orang ateis. Kok iso? Kalau Rahman Rahim, Ghafurur Rahim, itu enggak ada orang yang masuk neraka. Pasti enggak tega Tuhannya. Tapi kok ada katanya orang ateis? Wah, itu berarti enggak konsisten. Apalagi nanti ada misalnya kontradiksi antara kebebasan manusia dan pengetahuan Tuhan. Kalau kalian merasa, Pak, manusia itu bebas loh, Pak, mau ngapain aja, suka-suka dia, besok Allah tinggal menghisab. Jawabannya gampang. Menurutmu Allah tahu segalanya enggak, termasuk masa depan? Iya, Pak, Allah itu apa yang enggak tahu? Mulai zaman nol sampai tahun kiamat dia ngerti segalanya sampai detail. Loh, kalau gitu ya kamu enggak bebas. Ceritanya sudah ada, buktinya Allah sudah tahu. Ya kan? Kalau Allah tahu sampai masa depan, berarti skenario hidupmu sudah jelas. Kamu besok kawin sama siapa, anaknya berapa sudah jelas. Wong Allah tahu masa depanmu kayak apa, kan berarti sudah ada skenarionya dan itu pasti jalan. Itu kan konsekuensi dari maha tahunya Tuhan. berhadapan dengan kebebasanmu. Belum lagi kayak yang dibahas di kitabnya Ibnu Rus itu, panjang lebar itu. Kemahakuasaannya Allah misalnya, yang ketika dikasih contoh jadi tabrakan. Yang sering tak contohkan misalnya, bisa enggak Allah bikin benang ruwet yang sangat ruwet sampai Allah sendiri enggak bisa ngure? Ayo. Nah itu kan argumen koherensi. Karena cara ngasih atribut pada Allah sifatnya kontradiksi. Itu argumen, tipe argumen kedua yang dilancarkan oleh kelompok ateis. Argumen koherensi juga adalah tabrakan antara katanya Allah penyayang kok banyak bencana, katanya Allah penyayang kok banyak musibah. Di Indonesia ini banyak kiai, banyak ulama tiap hari kalau di TV berdoa sampai nangis-nangis. Ya kan? Tapi kenapa kok bencana masih banyak, narkoba masih banyak. Kadang-kadang enggak ada apa-apa, gunung meletus kayak di Sinabung enggak selesai-selesai. Kok malah Sinabung yang dibikin meletus, mbok Jakarta apa mana gitu. Yang banyak orang jahatnya misalnya. Mbok sekali-sekali Senayan dibikin kebakaran hebat sampai anggota DPR-nya banyak yang tewas misalnya. Kok ya yang tewas Pasar Johar. Kasihan pedagang-pedagang. Itu argumen teodisi. Mana katanya Allah penyayang, mana katanya Allah. Itu argumen teodisi. Masuk tipe argumen kedua, argumen koherensi. Terus dipahami dulu ya, nanti konternya mungkin 2-3 minggu yang akan datang kalau enggak ketabrak Ramadan. Mau kamu ngerti dulu karpe orang-orang ini. Argumen antroposentris. Kalau argumen antroposentris, ini yang diunggulkan adalah manusia. Kuncinya sebenarnya manusia, bukan Allah. Kalau kita enggak jadiin Allah, enggak jadiin Tuhan itu sebagai sembahan, ya enggak jadi Tuhan dia. Dia jadi Tuhan kan karena kita sembah. Berarti kuncinya manusia, bukan Tuhannya. Buktinya apa? Orang bisa ganti-ganti Tuhan kok. Dari Tuhan A pindah ke Tuhan B, pindah ke Tuhan C. Berarti yang dahsyat itu manusia. Tuhan aja bisa ganti-ganti. Bisa jajal, kamu misalnya jajal A, ingin ngerasa kayak agomo aku. Ternyata bisa. Kalau seandainya kamu mau iseng kayak gitu, itu lo bisa. Berarti aktor yang sesungguhnya itu bukan Tuhan, tapi manusia. Jadi selama ini kalau memang manusia aktornya, lah ngapain kita bersandar pada yang selain manusia? Ngapain kita menggadaikan nasib kita pada yang di luar diri kita? Nah, itu argumen antroposentris. Nanti banyak diikuti oleh para filosof eksistensialis seperti Sartre dan kawan-kawan. Karena manusia dianggap kuncinya peradaban. Nanti ini yang jadi basisnya peradaban modern. Nah ini kalau pakai istilahnya Richard Dawkins. Richard Dawkins ini ateis kontemporer hari ini yang banyak dibahas orang. Jadi kepercayaan pada Tuhan itu bisa dibagi prosentasenya semacam itu. Yang pertama adalah strong teis, orang teis yang kuat. 100% pokoknya percaya ada Tuhan. Ya kalimatnya ya pokoknya aku beriman dan aku paham dengan keimananku. Aku tidak hanya percaya, aku tahu. Derajatnya di bawah strong teis itu teis. Beriman tapi kurang dari 100%. Aku tidak paham tapi aku percaya. Mungkin sebagian besar kita ada di sini. Karena kamu kan enggak pernah mikir. Iya. Pernah kok kamu mikir serius? Jangan-jangan yang tak imani ini apa ya? tak kejar referensinya kemana. Itu kan jarang kita, pokoknya manut bapak kecil. Ya. Nah, di bawahnya teis ada kelompok agnostik. Kalau kelompok agnostik lebih 50%. Lebih 50% itu dia ragu-ragu, skeptis, cuma mungkin Tuhan memang ada. Lebih cenderung Tuhan ada itu agnostik. Di bawah itu ada yang setengah pas. Itu kelompok imparsial agnostik. Saya ragu-ragu dan benar-benar 50-50 antara ada dan tidak itu ya mungkin aja. Sama-sama mungkin. Nah, ada di bawah itu yang lebih rendah dari 50. Tapi enggak nyampe nol, enggak nyampe habis. Strong agnostik. Aku ragu-ragu dan kemungkinan Tuhan memang enggak ada. Di bawah strong agnostik ada ateis. Ateis ini enggak percaya, cuma enggak nyampe nol. Enggak nyampe nolnya karena dia enggak tahu. Enggak punya pengetahuan. Enggak ngerti sih aku, tapi menurutku Tuhan itu enggak ada. Nah, puncaknya adalah strong ateis. Itu sudah kosong, sudah. Tuhan pasti enggak ada. Dan aku punya banyak argumen. Termasuk, ya makanya tadi ada strong ateis, ada weak ateis. Yang weak ateis, yang ateis biasa itu. Nah, itu formulanya Richard Dawkins yang nulis God Delusion. Buku paketnya ateis kontemporer. Sekarang kita lihat sebentar lima orang pembunuh Tuhan yang luar biasa. Lima orang inilah nanti yang menginspirasi banyak filosof selanjutnya untuk jadi ateis, termasuk Heidegger, termasuk Foucault, termasuk Derrida dan kawan-kawan. Jadi bagi yang berminat, iya, lima orang pembunuh Tuhan. Yang pertama Feuerbach. Feuerbach ini inspirator. Dia dikenal sebagai bapak ateisme modern. Jadi kalau katanya Feuerbach, selama ini kan di agama-agama kita nganggapnya bahwa kita ini buah pikirannya Tuhan. Kun fayakun atau emanasi. Jadi Tuhan mikir terus melimpah. Katanya Feuerbach kualik. Justru Tuhan itu buah pikiran kita. Kenapa begitu? Nah, ini ada katanya Feuerbach. Gini loh, manusia itu punya karakter, kalau dia menghasilkan sesuatu, pasti ingin sempurna. Kamu ingin nulis, itu kan karepmu lahir tulisan terbaik. Meskipun hasilnya jelek. Yang penting karepmu kan yang terbaik. Kalau kamu masak, juga ingin melahirkan masakan paling enak. Kalau kamu bikin teh, ingin melahirkan teh paling dahsyat. Itu cirinya manusia, meskipun hasilnya biasa-biasa aja. Nah, berpikir juga begitu. Manusia berpikir itu juga hasil pikirannya pinginnya pol, dahsyat. Kebaikan juga pingin kebaikan yang puncak. Mikir tentang kebaikan yang puncak. Mikir tentang apa? Kasih sayang yang puncak. Mikir pokoknya lama-lama berpikir paling bagus, paling baik, paling indah. Yang paling-paling ini terus seolah-olah jadi sosok sendiri. Padahal itu semua sifat-sifat karakter yang tiap hari kita geluti. Jadi itu semua proyeksi dari kita sendiri. Jadi manusia yang sifat-sifat baik, baik paling pol kayak gimana, sayang paling pol kayak gimana, kreatif paling pol kayak gimana. Lahirlah proyeksi gambaran yang dipolkan sendiri, dipuncakkan sendiri, dan lama-lama dia menjelma Tuhan. Ciptaan pikirannya sangat sempurna sampai akhirnya menungso wedi dhewe. Wah, ini mesti ada zat yang kayak anak kecil itu loh. Jane enggak ada apa-apa. Tapi terus ini gelap ya. Jangan-jangan ada hantunya. Jangan-jangan ada gundurwonya. Meskipun enggak ada apa-apa, dia masuk ke dapur sudah sambil deg-degan, sambil gemeteran. Apa sih yang bikin dia gemeter? Bayangannya sendiri. Gondrowonya enggak ada, hantunya enggak ada. Yang bikin dia gemeter bayangan sendiri, proyeksinya sendiri. Kayak kamu mau ngadep dosen misalnya. Itu kan kamu kadang-kadang deg-degan mikir gimana ya, aku naik skripsi aku dimarahi kalau dikasih catatan. Itu kan kamu deg-degan duluan. Yang bikin deg-degan kan bukan dosen itu, tapi gambaranmu tentang jangan-jangan dosen itu marah, dosen itu kritis. Hal yang sama terjadi dengan manusia tadi yang memproyeksikan sesuatu yang paling baik, sesuatu yang paling tinggi. Lama-lama dianggap punya eksistensi sendiri, terus dia takut sendiri, dan akhirnya disembah. Wah, kalau yang paling baik, yang paling indah, yo harus disembah ini. Akhirnya apa? Manusia terjebak di sini. Dia kehilangan jati dirinya. Dia terasing dari dirinya sendiri. Padahal tadi kasih sayang, kreativitas, kebaikan itu miliknya, tinggal dia realisasikan beres. Sekarang dikasihkan semua ke zat yang dia ciptakan sendiri, yang sekarang bikin dia takut, yang terus dia sembah, dia minta doa. Karena dia sempurna, wah ini diminta doa. Itu Feuerbach. Jadi agama itu hanya proyeksi pikirannya manusia sendiri. Nah, Feuerbach nanti disempurnakan oleh Karl Marx. Karl Marx menyempurnakannya bukan apa-apa. Feuerbach benar, Tuhan itu cuma proyeksinya manusia. Hanya Feuerbach lupa. Ngapain sih manusia kok kurang kerjaan sampai memproyeksikan Tuhan? Nah, alasan itu yang belum dibahas oleh Feuerbach. Kenapa kok manusia tiba-tiba memproyeksikan Tuhan dalam kehidupannya? Alasannya katanya Karl Marx, karena dalam kehidupan nyata dia tidak bisa merealisasikan dirinya. Mau kreatif tidak bisa, mau mewujudkan keinginannya untuk berkuasa tidak bisa, mau mewujudkan cita-citanya enggak bisa. Semuanya macet. Maka segala kebaikan, segala kreativitas yang sekarang numpuk di dada diproyeksikan jadi namanya Tuhan. Jadi biang keladinya adalah realitas kehidupan yang diskriminatif. Berjuis proletarnya main. Jadi sebabnya di situ. Agama jadi pelarian. Tidak apa-apa kita kalah sekarang, yang penting besok masuk surga. Tidak apa-apa sekarang kita dijajah, besok kita akan jaya di akhirat. Selalu begitu. Dan ini yang punya kekuasaan main. Biarin aja orang-orang kayak gitu terus. Bila perlu tak sewain kiai sebanyak-banyaknya yang ceramah tentang itu. Karena semakin dia begitu, struktur gak akan berubah. Aku yang untung, sedang roda di atas, akan di atas terus, rodanya gak muter. Dan itu yang dilakukan oleh para penguasa. Akhirnya apa? Adanya agama, tempat orang melarikan diri, lama-lama dia jadi kontrol sosial yang dipegang oleh kelas penguasa. Oke, oleh karena itu perlu revolusi proletar. Itu Karl Marx, kelanjutannya. Tapi intinya itu yang sampai Karl Marx bilang, religion is the opiate of mass. Agama adalah candu masyarakat. Kenapa candu? Ya itu tadi, bikin orang terlena, bikin orang lupa, bikin orang gak sadar kalau dia tertindas. bikin orang lupa bahwa itu Tuhan itu kamu sendiri yang bikin karena kemarin tertindas. Dianggapnya benar-benar ada. Jadi dia semacam candu. Itu katanya Karl Marx. Nah, Karl Marx diekstrimkan oleh Nietzsche. Feuerbach benar, Karl Marx benar. Maka jalan untuk manusia eksis jadi dirinya adalah Tuhan harus dibunuh. Ya. Tuhan sudah mati dan kita yang membunuhnya. Nah, itu Nietzsche. Siapa yang bunuh Tuhan? Ya kita. Kenapa kok Tuhan dibunuh? Karena kemarin kita yang menciptakan. Sekarang saatnya kita bunuh biar kita bebas. Tidak lagi terikat. Agama bikin kita jadi pengecut. Bikin kita lari dari kenyataan. Bikin mentalitas kita kayak budak. Kalau ada apa-apa, ke Tuhan. Sumpek dikit, lari ke Tuhan. Kita tidak tangguh. Kita, Tuhan selalu dijadiin kambing hitam. Tuhan dijadiin pelarian kalau ada masalah. Tuhan dijadiin dalih kalau kita salah. Tuhan, pokoknya bagian tidak enak semua. Terus dibunuh aja lah Tuhan biar kamu mandiri. Selama masih ada Tuhan, kamu cengeng. Kamu pengecut. Enggak berani menghadapi masalah. Itu yang dibilang oleh Nietzsche. Saya enggak ngomong Nietzsche benar apa salah, tinggal kamu rasakan hidupmu begitu enggak. Kalau iya, berarti konsepmu tentang Tuhan salah. Bunuh aja Tuhan yang semacam itu. Kalau bahasanya Nietzsche, ganti dengan konsep yang lebih positif. Pemahaman yang lebih bagus tentang Tuhan. Kamu boleh bikin kaos Tuhan sudah mati. Untuk membunuh Tuhanmu yang ternyata bikin kamu kayak budak. Itu yang ada di pikirannya Nietzsche. Kalau Tuhan sudah mati apa? Kita bebas berekspresi. Ya nanti kuncinya di nihilisme itu kan. Semua nilai bisa kita bangun sesuai visi kita. Setiap orang itu sebenarnya punya cita-cita ingin berkuasa. Tergantung ya sesuai besar kecil keinginannya, tapi dia kan ingin menguasai. Cuma terlalu banyak pagar yang dibikin. Sehingga kehendak untuk berkuasanya tidak bisa terlampiaskan dengan bebas. Sehingga dia terasing dari dirinya sendiri. Maka buanglah semua pagar termasuk Tuhan. Itu Nietzsche. Terus yang keempat, Freud. Kalau Freud lihat dari aspek penyakit jiwanya. Katanya Freud, agama itu neurosis kolektif dan ilusi infantil. Ya, neurosis itu penyakit jiwa. Neurosis itu orang yang, contohnya gini neurosis itu. Misalnya langsung aja ya, yang ada hubungannya dengan agama. Kamu merasa misalnya dari ayat wala taqrabu zina, jangan dekat-dekat dengan zina. Dengan ayat ini sebenarnya positif sih ayat ini. Cuma gara-gara ayat ini kamu dihantui luar biasa bayanganmu, pokoknya zina, neraka, besok disate kalau berani zina, kalau itu. Akhirnya kamu gak berani ngapa-ngapain. Kamu mau buka internet aja, nanti ada pornografinya, mending gak usah lah. Kalau ada pornografinya, neraka ini urusannya, besok disate di neraka gimana. Nah, itu. Jadi kamu belum ngapa-ngapain sudah gemeteran duluan. Itu neurosis. Gitu loh. Temenmu ngajak jalan-jalan, ayo ada beasiswa gratis. Kemana? Amerika. Astagfirullah, Amerika. Amerika kisah bebas. Di sana itu orangnya kamu gemeteran sendiri sebelum ke sana. Itu neurosis. ketakutan yang berlebihan hanya gara-gara satu ayat tadi. Ah, itu neurosis. Agama kan sering nyetir kamu jadi kayak gitu. Jadi kayak orang sakit jiwa, cuma kolektif bareng-bareng. Jadi neurosis kolektif itu ya nek di bahasa Jawa kan gendeng bareng-bareng. Jadi ya sumbernya dari mana? Super ego. Norma-norma yang berkembang di sekelilingmu, di sekeliling masyarakat. Super ego itu awalnya ya, ya kalau bahasanya Freud, pembatinan norma-norma ayah, maksudnya pembatinan lingkungan sekelilingmu. Saya tidak usah cerita Oedipus kompleksnya, kamu nanti malah bingung. Jadi kamu hidup itu kan dipressure dengan jutaan aturan yang namanya super ego. Gak boleh gini, gak boleh gitu, gak boleh gini, kan gitu. Misalnya kamu mau ke Jogja aja, ibumu pesennya bisa banyak. Awas ya Le, jangan keluar malam. Ibu itu kroso loh kalau kamu macam-macam di Jogja itu. Oh itu kan sudah, kamu terpenjara sudah begitu di sini. Mau ngapa-ngapain Pak, keluar malam mau beli di angkringan aja. Wah ini ibuku jangan-jangan kroso, ini enggak jadilah. Kamu enggak berani benar keluar malam gara-gara pesannya ibumu tadi. Pembatinan norma. Kamu jadi kayak orang sakit jiwa. Rasionalitasnya macet. Yang kedua, ilusi infantil. Ilusi kayak anak kecil. Di mana sih ilusi kayak anak kecilnya? Melalui agama, orang kan pingin selamat. Sebenarnya mungkin kuncinya bukan selamatnya atau agamanya, tapi pinginnya itu loh. Keinginanmu itu loh yang jadi masalah. Apa benar agama menyelamatkan? Gak tahu. Apa benar beriman itu bikin orang di dunia juga selamat? Gak tahu. Buktinya banyak orang beriman dibantai kayak di Myanmar, kayak di Gaza. Cuma orang itu kalau sudah punya keinginan, sudah punya karep, itu kan di kepalanya bunyi, pokoknya karepku ini pasti terpenuhi atau harus terpenuhi. Kalau terpenuhi pasti baik. Dan gaya kayak gini itu gaya anak kecil. Anak kecil kan selalu gitu, gak ngerti baik buruknya apa. Pokoknya nek duwe karep ya kudu keturutan. Pokoknya bagiku agama menyelamatkan, ya menyelamatkan. Gak ada buktinya, gak apa-apa, pokoknya agama mesti menyelamatkan. Itu gaya anak kecil. Barang jeleknya kayak apa, enggak apa-apa, pokoknya mainanku. Kalau diminta temannya dilawan mati-matian. Kenapa mainanku? Keinginannya harus dipenuhi. Nah itu mental namanya ilusi infantil. Merasa benarnya sendiri, merasa meskipun itu jelas enggak rasional, jelas enggak masuk akal, tapi dianggap pasti berguna, pasti rasional, pasti masuk akal, itu anak-anak. Namanya ilusi infantil. Jadi agama ada di sana, katanya Freud. Penyakit jiwa dan sindrom anak-anak. Jadi yang masih percaya Tuhan dan percaya agama, itu antara orang gila atau masih kecil mentalnya. Makanya dia disebut salah seorang tokoh ateis. Dan yang terakhir Sartre. Kalau Sartre gak perlu tak jelasin, dia pembunuh Tuhan nomor satu demi manusia. Kalau ingin bebas berarti gak boleh ada Tuhan. Kalau ada Tuhan berarti kamu gak bebas. Simple. Kalau kamu percaya Tuhan berarti kamu bukan manusia, kamu benda. Kan Pur and Sua dan Ether and Sua, tiga itu kan. Jadi manusia itu ada bagi dirinya dan dia bisa melampaui dirinya, bisa membangun dirinya, bisa mengkreasi dirinya, bebas hakikat hidupnya. Cuma kalau ada Tuhan selesai, Karena dia tidak hidup demi diri dan untuk dirinya, mesti nanti ke Tuhan. Maka orang jangan nyari kerajaan Tuhan kayak di Kristen itu. Juga bukan kerajaan materi, ngapain? Materi cuma alat. Aktornya siapa? Rajanya manusia. Ini argumen antroposentris tadi. Demi manusia jadi manusia, maka Tuhan harus dibuang. Jadi kalau kamu ingin jadi manusia yang sejati, tidak boleh ada Tuhan. Kalau ada Tuhan ya, kamu tidak bebas sejati, free sebagai manusia. Itu katanya Sartre. Oke, jam berapa? Ya, 5 menit lagi. Jangan lama-lama, nanti kamu ateis beneran. Ya. Oke, sudah ya, berarti sudah kenal 5 pembunuh Tuhan awal modern yang menginspirasi banyak tokoh. Tak kenalin sedikit aja. Hari ini ada aliran namanya New Atheism. Kalau ateisme klasik itu biasanya orang jadi benci sama Tuhan, sama agama. Pemicu yang paling banyak itu perang salib. Tapi ateisme hari ini, ateisme kontemporer, new ateisme itu biasanya secara umum 2000-an ke belakang itu 9-1-1. Dan banyak kasus terorisme yang lain. Orang mulai meragukan lagi Tuhan dan agama. Ada 4 tokoh yang dikenal. Yang pertama Richard Dawkins, tadi yang tak sebut, God Delusion, bukunya banyak orang ini banyak didiskusikan di mana-mana. Mahasiswa filsafat harus agak nyenggol-nyenggol sini dikit kalau ingin ngerti perkembangan kontemporer. Yang kedua Daniel Dennett, Breaking the Spell. Dawkins sama Dennett ini agak teman, kolega intelektual. Pikiran-pikiran anti Tuhannya baunya naturalisme. Jadi argumen-argumennya argumen ilmiah. Bahwa alam, kayak orang deis, bahwa alam semesta ini sudah ada hukumnya, sudah ada mekanismenya, dan gak ada tempat buat Tuhan. Ada lagi Christopher Hitchens, God is not great. Tuhan itu tidak luar biasa. God is not great ini lawannya Allahu Akbar. Iya. Kalau Allahu Akbar kan God is great. Nah ini God is not great. Kalau ini lebih filosofis. Kalau yang Dawkins sama Dennett agak ilmiah. Atau Sam Harris, The End of Faith, akhir dari keimanan. Kamu jelajahi itu buku-buku ateis terbaru. Beberapa saya lupa mana di antara 4 itu, tapi kelihatannya kalau sekarang semuanya sudah bisa di-download. Ya mesti bahasa Inggris. Saya enggak tahu boleh enggak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau yang ngeritik, ada buku yang terkenal Anthony J. Gold itu, judulnya Rock of Ages. Itu ngeritik ateismenya orang-orang di atas. Yo, namanya dunia ilmiah yang ngeritik nanti bisa dibalas lagi oleh orang-orang itu, ada kritiknya lagi. Biasa. Jadi itu kajian baru new atheisme. Tapi tipe argumennya tidak jauh berbeda. Mirip-mirip antara ateis lama sama ateis baru. Muaranya tetap apa yo sih Tuhan itu ada. Oke, itu new ateisme. Sudah selesai, masih ada enggak ya? Oh ini anu, quote dari beberapa tokoh ateis. Saya untung enggak tak sebut namanya. Misalnya, we are all born ateis until someone start telling us lies. Kita itu lahirkan ateis semua. Kamu lahirkan enggak Islam, enggak Yahudi, enggak anu. Ya kan? Loh ini kan kayak hadisnya Nabi, kulu mauludin yuladu lalu fitrah. Cuma itu bahasa Inggrisnya Ya ateis gak sama dengan fitro, cuma itu mungkin dia nerjemahin hati separuh. Kita semua lahir ateis. Cuma kalau Nabi kan bapak ibunya yang bikin Yahudi Nasrani, kalau ini ya sampai ada orang yang ngomong hal-hal penuh kebohongan, ngomong aneh-aneh hayalan ya agama maksudnya. Akhirnya kita gak jadi ateis. Kita dibohongi ada Tuhan, dibohongi ada surga, ada neraka. Jadilah kita beragama. Prayer, helping people feel better about doing nothing. Doa itu membantu kita merasa lebih baik meskipun gak ngapa-ngapain. Jadi ini ateis juga, katanya dia manfaat, itu bahasa lainnya, manfaat doa paling dahsyat adalah menjustifikasi orang malas. Ya kan? Kalau ada apa-apa, berdoa saja pada Tuhan. Kita doakan saja. Saya enggak bisa bantu apa-apa, cuma bantu doa. Itu wis padha wae iku, jenise ngono kuwi. Jadi prayer helping people feel better about doing nothing. Jadi orang lakoni opo-opo tapi biar kelihatan kayak melakukan sesuatu, itu biasanya jalan keluarnya doa. Kita doakan saja. Uangmu sudah habis ya? Ya, tak doain semoga segera dapat kiriman. Loh, itu kan cuma doa. Coba action. Kamu kasih utangan kan beres. Tapi kan enggak, kamu doa. Padahal kamu enggak mau ngutangi. Kan gitu. Doing nothing. Ini. Scientists read many books and still feel they have a lot to learn. A religious man barely reads one book and think he knows everything. Ilmuwan itu membaca banyak buku dan tetap merasa dia banyak tidak tahu dan harus banyak belajar lagi. Tapi seorang beragama itu biasanya hanya baca satu kitab dan merasa tahu segalanya. Merasa tahu dunia seisinya hanya dengan satu buku. Yes, itu sindiran pada siapa? Banyak orang. Ini terakhir, Hippocrates. Ah, ini agak guyon sebenarnya. Langsung tak Indonesiakan ya. Jadilah seorang komunis sampai kamu kaya. Kalau sudah kaya, jadi kapitalis. Jadilah feminis sampai kamu menikah. Kalau sudah menikah jangan ngurusi anak istri suami. Kalau kamu jadi feminis, kacau rumah tangga. Dan terakhir, jadilah ateis sampai kamu naik pesawat terbang dan mau jatuh. Nah, kalau kamu naik pesawat terbang terus mau jatuh, baru tobatlah ya, baru percaya sama Tuhan. Jadi jadilah ateis sampai kamu naik pesawat dan mau jatuh. Hippocrates. Oke. Saya kira itu untuk ateisme. Saya enggak tahu minggu depan, kalau enggak teodisi ya agnostisisme. Kita pelajari pelan-pelan dunia orang-orang yang mengkritisi Tuhan dan keberagamaan. Segala pertanyaan silahkan dikirim online, Facebook monggo. Saya kira itu. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.